Kewajiban dia adalah memberitahukan kepada orang yang bijaksana. Ini loh ukurannya maksimal kayak gini nih ukurannya. Kalau di sini maksimal kayak gini nih gulanya. Kalau ini maksimal kayak gini. Ini pemimpinnya adalah orang yang bijaksana yang bisa membaca itu semua. Kamu makar. Padahal yang dituduh makar itu dia juga mengatakan kamu makar. Kan masing-masing mengatakan kamu makar, kamu kurawa. Masing-masing menyebut yang lain tuh kurawa. Berang, saya tanya lebih lanjut ya, kebenaran relatif, gradual, dan sangat apa namanya, sangat bersifat apa, probabilitas itu ya. Dia hanya kemungkinan-kemungkinan yang sangat relatif. Nah, itu kan sekarang kita tidak bisa hidup dengan bekal itu tok, sementara lingkungan kita kan sudah penuh dengan klaim-klaim bahwa jadi misalnya ada kebenaran yang selalu diperlakukan secara mutlak. Off atau on, on atau off, hitam atau putih, putih atau hitam, itu kan. Itu kan misalnya dalam interaksi komunikasi media massa atau medsos atau antara hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, itu kan yang terjadi kan kebanyakan kan on off, hitam putih tadi itu, Brang. Kan gitu. Nah, itu menurut saya, Brang, gimana itu? Karena kita dikepung oleh itu semua. Sekarang kan kita mencoba menjernihkan bahwa tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kesalahan mutlak, yang ada adalah probabilitas untuk relatif satu sama lain kan gitu. Oke, kalau saya melihat itu sebagai potret fenomena ya, yang terjadi gitu itu. Oke, saya sambungkan dengan faktor lain itu. Biasanya sepemahaman saya, ini pengalaman saya ketika kecil sampai dewasa itu saya mengamati sendiri mengamati kognitif saya sendiri bagaimana memegang benaran fanatik terhadap sebuah informasi. Ketika kecil aku dikandani urusan surga, neraka, urusan fikih apa dan seterusnya. Aku le nyekeli fanatik banget. Iya, yeah, iya. Yeah. So, fanatik. Kenapa? Karena aku tidak punya alternatif informasi. Aku tidak tahu bahwa ini versi mazhab misalnya gitu. Jadi kefanatikan hitam putih itu ada hubungannya dengan exposure informasi. Ketika dia informasinya memang tidak banyak, informasi memang sedikit, itu relatifnya fanatik dia. Yang dia cari, yang dia pegang, dia merasa dalam pegang kebenaran maksimal. Gini, kebenaran. Karena Sabrang menyebut surga neraka, saya mau konfirmasikan ada anomali, Brang. Semua yang merupakan muatan dari interaksi komunikasi antar manusia itu kan yang Sabrang sebut probabilitas dan relativitas itu. Tapi kalau firman Allah kan mutlak. Firman Allahnya mutlak, tapi pemahaman di otak manusianya yang relatif. Ya, firman Allah mutlak benar, tapi jarak antara kemutlakan firman dan ayat ini terhadap menuju pemahaman kita itu yang relatif. Yang kan relatif itu. Yang nantinya melahirkan madhab, melahirkan aliran, melahirkan konflik di antara tafsir-tafsir dan seterusnya. Termasuk konflik di antara pemegang kekuasaan dan yang mengalami kekuasaan dan seterusnya. Dan menurut saya yang melahirkan mazhab itu mereka juga maksimal mengeluarkan apa yang mereka ketahui. Iya, saya kira semua imam mazhab itu punya pikiran betapa dia juga relatif. Iya. Artinya dia hanya optimal saja tapi tidak maksimal. Optimal itu artinya ya sudah setahu dia ya seperti itu optimalnya. Nah, yang kemudian memutlakan mazhab kan pengikutnya. Ya, jadi kita sekarang hidup di tengah golongan-golongan dan aliran-aliran kelompok-kelompok masyarakat yang memutlakan madhabnya, memutlakan yang diikutinya dan seterusnya. Di pelajaran sekolah kita, di pelajaran pendidikan di budaya juga, kita tidak dilatih untuk yang disebut sebagai, biasa disebut sebagai metakognitif. Itu kalau kita kan taunya kognitif biasa yang dipakai, kesadaran aja dipakai. Tapi ada metakognitif, kesadaran yang melihat kesadaran itu sendiri. Jadi metakognitif. Jadi kalau kita tidak dilatih metakognitif melihat kesadaran yang kita lakukan sendiri, kita tidak punya daya evaluasi terhadap pikiran kita sendiri. Memahami pemahaman, mengakali kita, akal gitu ya. Meta itu mengerti pengertian dan seterusnya gitu ya maksudnya ya. Itu metakognitif. Nah, itu kan hampir tidak ada tradisi itu, Brang. Maka ya, orang bertengkar di mana-mana dalam urusan komunikasi kata di media maupun dari bahkan sampai ada tembak-tembakan itu kan semua karena orang tidak memiliki apa namanya kesadaran metakognitif. Jadi saya ngeliat keributan misalnya gini yang sosmed yang saya melihatnya tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, saya melihatnya sangat masuk akal. Karena sebabnya adalah ini ada mismatch antara ini masing-masing yang debat tidak menyadari kognitifnya yang diajak debat. Musuh lawan bicaranya tidak karena dia sendiri tidak bisa melihat jalan berpikirnya dia, apalagi melihat jalan berpikir orang. Yeah. Ini debat ini ya ribet di sosmed ini ya aku melihatnya dalam tanda petik ono kewajaran yang datang dari ketidakmampuan metakognitif itu tadi. Yo mesti ribut kok ngene mau diajari berpikir cara berpikir sejak kok. Awal dalam sejarah pendidikan memang tidak dilatih untuk itu ya. Tidak memang tidak dilatih. Sehingga ketika itu menjadi penguasa juga tidak punya kabeh hampir semua. Tapi itu ada hubungannya juga dengan informasi dan intelektual itu. Orang sing ini. Aku seneng banget ro agama iso sok iki. Sok-sok ya pesene sering kali. Kalimat misalnya man arfa nafsahu, mengenal diri sendiri itu. Satu kalimat gue wis beresi masalah luar biasa banyaknya lo itu. Orang sebelum keluar ngomong-ngomong gue kenal awakmu dhewe. Iya. Gue wis luar biasa. Orang tidak mungkin bisa tahu orang marah kalau dirinya tidak pernah marah. Orang tidak akan paham ekspresi sedih kalau dirinya tidak pernah sedih. Berarti sebenarnya dia mengalami yang dia lihat di luar adalah pengalaman dirinya sendiri, cuman tidak disadari kadang-kadang. Begitu juga dengan proses kognitif dan berpikir itu tadi. Kebenaran dia keluarkan sebagai sebuah proses. Kalau orang yang tidak sadar pada kesadarannya, apa yang dia keluarkan dari mulut, ada yang keluarkan dari konsep, dia tidak paham relativitasnya sehingga dipegang sebagai kebenaran mutlak. Ya. Dia tidak, sehingga informasi yang keluar tidak ada jarak dengan identitas. Efeknya ributnya jadi personal. Ya. Objeknya wis enggak penting meneh. Iya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi itu kasus misintelektual menjadi kasus moral, menjadi kasus mental. Bleber-bleber enggak karu-karuan dan itu yang terjadi sekitar kita sekarang. Jadi kalau misalnya gini, ketidakbiasaan untuk berlatih meta kognitif tadi itu misalnya gini, kamu makar, padahal yang dituduh makar itu dia juga mengatakan kamu makar. Kan masing-masing mengatakan kamu makar, kamu kurawa, masing-masing menyebut yang lain itu kurawa, kamu kafir, kamu radikal gitu ya. Karena tidak pernah ada apa namanya proses yang menuntun dia untuk mengerti esensi kata radikal itu. Kebenaran tidak bisa mengundur kebenaran karena kebenaran itu sendiri relatif dan apa penuh probabilitas gitu ya. Maka ada kebaikan. Jadi kalau dimaknanya misalnya kita kebenaran itu letaknya di dalam dirimu, keluarnya harus kebaikan atau kalau diperluas kemaslahatan, manfaat. Nah, terus yang paling luas adalah kebijaksanaan. Jadi itu paralel dengan panduan dari Allah bahwa ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmah, tidak bil khair, tidak bil haq, tidak bil macam-macam yang lain. Jadi ud'u itu artinya mengikhtiari perubahan dari A ke B, dari belum ke sudah, dari suatu titik ke titik berikutnya atau titik lainnya. Jadi perubahan itu kita memanggil sesuatu hal ke sesuatu hal yang lain. Itu kan menurut Allah bil hikmah, tidak bil haqi. Jadi ternyata kita ini sebagai subjek itu tidak bisa subjek kebenaran, bro, tapi subjek kebijaksanaan dengan hikmah. Karena kalau hikmah itu sebenarnya kan apa namanya tetesan inti dan kristal dari seluruh gradasi kebenaran, kebaikan dan lain-lain sebagainya. Maka Allah menganjurkan bil hikmah. Nah, sekarang bil hikmah ini kan tidak terlaksana di bidang apapun, jangankan di bidang politik. Sehari-hari aja kita tidak bil hikmah gitu. Nah, kalau sekarang saya tanya kepada Sabrang, dari seluruh kasus-kasus yang sekarang kita alami dan sangat menekan kita soal tidak adanya tradisi metakognitif, kemudian solusinya adalah bil hikmah, itu menurut Sabrang gimana? Gimana menerjemahkan bil hikmah atau dengan kebijaksanaan ini dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat dan sehari-hari bergaul? Karena ya, saya melihat bil hikmah itu kayak bumper, apa ya analogi sing luwe, oke. Oli. Jadi kalau oli. Nah, besi karo besi, gesek-gesekan terus suwe-suwe ini kebenaran sama kebenaran. Itu lama-lama saling menghancurkan itu kalau tidak ada kebijaksanaan di situ. Dan menurutku sebenarnya kebijaksanaan juga punya gradasi. Dari yang paling simpel sampai yang disebut sebagai mutiara ilmu misalnya gitu. tadi apa ngomong kebijaksanaan sebagai bemper, dia tidak apa yang tadinya benar yang hard keras menjadi ada pelicinnya, jadi ada pemakluman sedikit terhadap perbedaan itu. Itu sebenarnya sudah kita lakukan pada level yang paling kecil. Paling kecil itu dalam berbahasa. Berbahasa ini jadi nggak akurat loh kosakata ini. Jauh. Iya, kesana jauh he. Jauh itu seberapa sih? Kita kalau ngomong kebenaran, kita kudu ngomong kilometer. Kilometer, berapa meter, itu absolut informasi. Kalau kita ngomong jauh, itu informasi relatif. Tapi kita nggak masalah dengan itu, dengan kebijaksanaan. Jadi ingat Anubrang di Quran ada kisah mengenai kambing dan orang Yahudi itu. Sapi dan orang Yahudi kan. Orang Yahudi kan selama ini kita ejek karena sudah enak-enak disuruh nyari sapi kok mak pakai tanya sapi wedok polanang lagi apa perempuan, jantan apa betina, umur berapa dan warnanya apa. Itu kan sebenarnya kan cari kalau presisi. Dari sudut tadi itu kan kehati-hatian, kewaspadaan terhadap fakta kebenaran gitu. Tetapi kan kalau dari sudut pragmatis ini kan orang orang yang merepotkan diri sendiri tinggal ambil gelas kok pakai tanya gelas kaca apa gelas tapi plastik. Tapi nature-nya memang gitu. Semakin kita detail terhadap informasi itu semakin repot, semakin mumet. Makanya mayoritas tidak mau masuk ke situ. Karena semakin detail ya kayak Yahudi itu juga bundet jadian. Tapi untuk presisi, akurasi mau tidak mau harus begitu. Harus bundet seperti itu. Jadi kan gini, kalau disebut gelas kan tinggal ambil gelas. Tapi kalau orangnya tanya sebentar, gelas kaca atau gelas plastik. Maka dia bilang kaca, oke, semua yang plastik tidak hilang. Jadi pilihannya makin lama makin kecil. Makin kecil. Dari sudut budaya ini kan ngerepotin, tapi dari sudut ilmu ini kan akurasi. Ini presisi dan akurasi. Apalagi sampai ini gelas yang tahan suhu berapa derajat misalnya itu kan. Itu kan lebih. Itu enggak selesai. Iya, dan itu pertanyaan akan terus menerus. Akan terus. Sebentar, ini gelas yang lebarnya berapa, diameternya berapa. Ini gelas yang sudah pernah disentuh berapa orang. Ini gelas yang. Harganya berapa. Ini gelas yang cocoknya untuk laki-laki apa wanita lain lagi. Nah kalau cocoknya untuk wanita atau untuk laki-laki, terus untuk banci bagaimana. Ruwet lagi kan gitu. Jadi sebenarnya hidup itu adalah menuju keruwetan yang kita sebut akurasi. Nah, kebijaksanaan menurut saya itu juga salah satu timbangan di mana kita menuju akurasi yang cukup akurat untuk sampai pada tujuan. Karena kalau kurang akurat kita nggak optimal sampai tujuan, terlalu akurat bundet untuk sampai ke tujuan. Ya. Jarak, jadi misalnya, itu sama dengan orang cari istri, Bang. Ada orang cari istri yang pokoknya wedok orang mbek gitu ya. Artinya tidak bukan kambing gitu ya, sudah cukup lah gitu. Ada yang maunya akurat banget, maunya presisi banget, yang mulutnya jangan terlalu lebar, yang giginya jangan terlalu besar, yang gusinya jangan ada warna biru, yang keleknya jangan mambu dan seterusnya. Jadi itu kan dilema kehidupan ya, bahwa di satu pihak kita memang butuh presisi karena kita harus muhasabah atau berhitung masa depan itu secara sangat detail, sangat lancip gitu ya. Sangat lantip gitu ya. Tapi di lain pihak itu kan juga proses yang sangat tidak pragmatis, proses yang sangat ngerepotkan dan meruwetkan. Jadi sebenarnya antara kecanggihan atau keruwetan itu dengan akurasi itu kan dua hal yang sesungguhnya sangat bertentangan, tapi manusia harus lulus di situ. Iya. Jadi kalau saya melihat yang dibutuhkan manusia itu adalah punya rentangnya dia. Dia jadi punya yang sangat presisi, tapi juga punya yang tidak presisi. Yang sak cukupe, sehingga dia bisa memakai pada koordinat yang mana untuk sebuah kebutuhan output tertentu. Jadi misalnya kalau saya paling gampang di otak saya langsung urusan jarak itu tadi, jauh. Kadang-kadang itu kurang jauh ki piro apa mbak motor pirang menit yo sekitar 3 juta milimeter lah kan yo. Terlalu tajam juga. Bahkan kebijaksanaan ini yang membawa kita kepada akurasi informasinya. Kebijaksanaan seberapa. Itu kan tidak mengabdi kepada ilmu, Brang, tapi mengabdi kepada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan output mungkin itu tidak tadi. Terlalu akurat, mungkin tidak terlalu presisi, mungkin tidak terlalu lancip, tapi pas pada pas untuk budaya dan manfaat pada saat kehidupan itu, manusia. Itu namanya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tidak mengabdi kepada akurasi pengetahuan atau ilmu kan gitu. Kan. Tapi manusia yang tidak punya. Kalau itu diturutin, Brang, jangankan soal gelas, gelas saja nggak bisa dikejar. Ya betul. Jangan jadi, soal sapinya Yahudi. Ya. Itu aja nggak bisa dikejar. Apalagi soal radikalisme dalam bernegara, soal makar apa tidak, Pancasilais apa anti Pancasilais, kafir apa tidak kafir. Ujaran kebencian atau bukan itu juga kan kalau dikejar kan nggak bisa juga itu, Bram. Iya, iya. Jadi sekarang kebijaksanaan dalam soal ujaran kebencian itu dibatasi pada pokoknya yang tidak ganggu pemerintah itu yang namanya bukan ujaran kebencian, kan begitu. Jadi itu kebijaksanaan yang subjektif sebenarnya, kan gitu. Ini berhubungan dengan ini juga, ini berhubungan dengan gini, kalau rekomendasi saya kan, karena kebijaksanaan itu adalah pinpoint presisi informasi mana yang diambil pada rentangnya. Jadi perpustakaan yang dimiliki manusia seharusnya, sepemahaman saya adalah seakurat mungkin. Jadi dia punya rentangnya nih, seakuratnya seberapa. Nah ini kan berhubungan dengan kualitas dalam tanda petik modal manusianya. Orangnya semakin pandai, semakin itu dia punya akurasi semakin tajam. Semakin dia bijaksana, dia semakin tepat meletakkan akurasinya di mana. Nek wongnya memang tidak punya akurasi seperti itu, ya nggak mungkin dia ngomong akurat. Kalau ada yang kampanye ngomong bahwa aku akan menyejahterakan rakyat, ditanyain detailnya nggak bisa, ya memang akurasinya memang sampai seperti itu. Kesalahan, bukan kesalahan ya. Kalau keterbatasan. Kalau keterbatasan itu kemudian kita pilih menjadi orang yang punya efek ke orang banyak, salah satunya sebagai pemimpin sosial kayak pemimpin pemerintahan kayak pemimpin akademis. Jadi, kayak dia tidak mampu menampung semua kebutuhan jenis presisi dari manusia dari masyarakat yang bermacam-macam. Oleh karena juga. Itu kita butuh dimensi lain, Bang. Bahwa dalam hidup ini, dalam pergaulan orang dengan orang, manusia dengan manusia atau individu dengan masyarakat, rakyat dengan negara dan pemerintah nasional kan berarti butuh dimensi yang namanya kerendahan hati. Gitu ya, Bang. Jadi Enggak usah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, enggak usah budaya gemah ripah loh jinawi gitu. Mamayu hayuning bawono atau baltatun toyibatun warupun gufur. Ini aja, Brang, kalau mau akurat ngitungnya kopinya berapa itu kan bukan berapa sendok tapi butir. Berapa butir kopi dan berapa butir gula yang tepat, yang akurat untuk cukupkan kepada seseorang. Jadi kalau kita ngurusin itu kan kita tidak akan mungkin pernah mencapainya. Tetapi itu menyebabkan kita pakai kebijaksanaan. Terus pokoknya ojo kelegen, paling itu jangan terlalu manis gitu dok aja. Ini kemanisan, ini kurang manis, cuman itu dok. Jadi kebijaksanaan itu tidak mengurusi ilmu dan pengetahuan mengenai jumlah butir kopi dan gula, tapi cukup dalam interaksi antar tamu dengan yang disuguhi itu ada semacam penerimaan satu sama lain, tinggal nambahin atau ngurangin gulanya dan kopinya dan seterusnya kan gitu. Pada skala yang lebih besar, pada skala kita ngomong misalnya skala pemerintahan ya, misalnya skala provinsi misalnya gitu. Kita butuh orang-orang yang tahu butir sampai tingkat butir. Itu yang namanya disebut sebagai spesialisasi. Woi ngerti betul urusan kopi tekan pirang butir iki rasane koyo ngopo iki ngerti. Kewajiban dia adalah memberitahukan kepada orang yang bijaksana. Ini loh ukurannya maksimal kayak gini nih ukurannya. Kalau di sini maksimal kayak gini nih gulanya. Kalau ini maksimal kayak gini. Ini pemimpinnya adalah orang yang bijaksana yang bisa membaca itu semua dan merepresentasikan yang sesuai dengan orang yang tidak memiliki presisi itu. Kalau saya ambil garisnya ya. Jadi yang cocok memimpin kehidupan itu bukan orang pandai, bukan spesialis gitu ya, Frank ya. Ya. Tapi orang yang bijaksana, karena kebijaksanaan itu bisa menemukan titik imbang dari urusan-urusan kan gitu. Walaupun ada jebakan di situ. Iya. Karena untuk bijaksana, gue ya kudu pinter. Karena kalau nggak tahu rentang sananya nggak bisa ngukur. Ya, setelah pinter itu. Anda harus bijaksana. Harus bijaksana, yang sampai bijaksana. Sementara itu tidak ada kampus, universitas, sekolahan yang punya titik tujuh kebijaksanaan, tuh, Bram. Apa? Kan tidak berarti kalau S3 lulus itu dia lebih bijaksana daripada tamat SMA. Memang tidak. Memang tidak ada urusan dalam pendidikan soal kebijaksanaan toh. Karena menurut saya tolak ukur kebijaksanaan itu tidak semudah tolak ukur ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan gue ngerti saat ini, ini bener ini salah. Kalau kebijaksanaan ini nggawe tolak ukur ini angel banget ya, karena dia kasuistik. Di kemampuan. Atau bisa disebut sebaliknya, Brang. Lebih mudah bijaksana daripada pinter. Kalau pinter harus tahu betul berapa ribu butir. Tapi kalau bijaksana, yang penting orangnya sudah ikhlas untuk saya sugui, kan gitu. Bukan lebih mudah, lebih efektif. Ya, jadi, lebih efektif bijaksana sebenarnya. Iya, jadi kalau bijaksana itu yang penting orang merasakan manfaat, ya, orang ya. Terdorong untuk damai satu sama lain, ikhlas satu sama lain. Jadi lebih dalam tanda petik lebih mudah sebenarnya, karena tidak harus memenuhi syarat ilmiah akademis seperti yang penting outputnya baik, ya. Aku terlibat dalam kebaikan. Nah, itu namanya kan? Dalam maknya namanya tadabur. Jadi tidak penting kamu itu hebat kayak apapun, perpustakaanmu, sanatmu, dan segala. Yang penting outputnya itu manusia, bikin ya, orang berdamai, bikin orang merasakan manfaat satu sama lain, bikin orang semuanya saling mendorong untuk mendekat kepada Allah, kan sudah selesai. Itu gitu kan? Yang universal untuk bisa untuk siapapun lah, dengan modal ilmu sedikit banyak, kalau semua ikut terlibat dalam kebaikan bersama, ya efektif banget. Ya udah. Always effective. Yaitu, dan itu jalannya kebijaksanaan atau bukan ilmu toh? Jalannya kebijaksanaan. Yang punya ilmu memberi timbangan ke sana, yang tidak punya ilmu memberi pertimbangan di sini. Imbangan. Ini kan orang bisa salah paham. Oh, jadi kalau gitu enggak perlu pinter, enggak perlu berilmu, yang penting bijaksana. Nah, menurut Sabrang, enggak. Orang harus pinter untuk mencapai kebijaksanaan.